نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله كتاب الشكر atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah limpahkan kepada kita sekalian sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang besar untuk berkumpul di tempat ini menjalankan salah satu kewajiban kita yaitu mengerjakan salat secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah merupakan kenikmatan yang patut kita jaga. Merupakan kenikmatan yang hendaknya kita senantiasa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita sekalian untuk menjalankan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk kesyukuran seorang hamba kepada Rabbnya adalah semakin memelihara dan menjaga istiqamah terhadap apa yang telah diamalkan dan bahkan dia berusaha untuk terus menambah dan menambah baik dari sisi kualitas demikian pula dari sisi kuantitas ibadah seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penyair, dia mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin tar'aha fa inna al-ma'asi tuzilu ni'am wa da'im 'alayha bi syukri ilah fa inna al-ilaha sari'un niqam." Apabila engkau berada dalam satu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan itu, peliharalah kenikmatan itu. Sesungguhnya kemaksiatan, perbuatan dosa itu akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada seorang hamba. Dan senantiasa kau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu, sebab Allah itu sangat cepat sekali siksaannya dan sangat keras siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah hendak mengadab satu kaum, maka tidak seorang pun dan tidak ada satu pun yang mampu untuk mencegah apa yang telah menjadi kehendak Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir Al-Qur'anul Karim di mana kita masih menjelaskan ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Haqqah. Dan kita telah menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang nasib orang-orang kafir, orang-orang fajir ketika mereka di dunia durhaka kepada Allah, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diberikan kitab dengan tangan kirinya, sehingga mereka pun berangan-angan agar tidak mendapatkan kitab dari Allah. Mereka berangan-angan agar kematian itu merupakan akhir kehidupan mereka, tidak ada lagi kehidupan setelahnya. Mereka berharap agar kemudian harta yang mereka kumpulkan itu bisa menebus siksaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Namun itu semua tidak berarti. Hari itu merupakan hari penyesalan, dan tidak seorang pun yang luput dari kisah Allah Subhanahu wa taala apabila Allah telah menghendakinya. Saat tersebutkan demikian kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka-mereka yang disiksa dalam neraka dalam keadaan terhinakan, direndahkan, dibentak, dimarahi, dan mereka tidak punya kemuliaan sama sekali, hina, rendah, tidak ada kemuliaan, tidak ada kenikmatan, dan tidak ada waktu untuk beristirahat. Apabila seorang telah dilemparkan ke dalam neraka, maka tidak ada waktu untuk beristirahat dari siksaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adzab. Liyadhuqul adzab. Sungguhnya orang-orang yang kafir yang ingkar terhadap ayat-ayat kami, kami akan lemparkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka itu menjadi mahal, setiap kulit mereka itu menjadi hangus, disebabkan karena siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang sangat panas, maka kami menggantinya dengan kulit yang berikutnya, sehingga mereka terus menerus merasakan siksaan itu. Iyaduku al-adab. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk mudhari', dalam bentuk fi'il mudhari', fi'il mudhari', memberi makna al-istimrariyah, terus menerus siksaan yang tiada henti, dan itu balasan bagi mereka-mereka yang kufur. Maka sebelum datangnya hari penyesalan itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hendaknya kita berusaha memelihara kenikmatan ini. Pelihara apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari istiqamah, dari sabar, dari amal-amal yang saleh, salat berjamaah dijaga. Nah, demikian pula amalan-amalan kewajiban yang lainnya. Terus kita menambah ilmu dan keimanan, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memiliki bekal yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka, falaini salahul yawma hauna hamim. Maka bagi mereka pada hari ini, yaitu ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, maka tidak ada lagi kerabat yang dapat memberikan manfaat kepadanya. Tidak ada kerabat yang bisa menembusnya. Masih dalam keadaan kafir, apa yang diharapkan? Dia akan berlari dari siksaan, namun dia akan merasakan siksaan yang berikutnya dan berikutnya, dan dia tidak akan bisa lari. Tidak ada kesempatan untuk berlari dan menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi orang-orang kafir. Adapun bagi kaum muslimin yang mereka melakukan perbuatan dosa besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka di dalam neraka dalam kurun waktu tertentu, maka akan ada suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari neraka. Dan itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang berdosa ada yang Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa mereka disebabkan karena amal saleh yang mereka lakukan. Akan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih bahwa ada seorang wanita imra'atun min baraya bani Israil, seorang wanita pelacur yang hidup di zaman bani Israil. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat ada seekor anjing. Anjing ini mengitari sebuah sumur. Rupa-rupanya dia dalam keadaan kehausan. Saking hausnya dia sampai dia menjulurkan lidahnya. Sangat pengennya dia untuk meminum air yang ada di dalam sumur itu. Namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya berputar begitu saja. Dan ini dibantu oleh wanita ini. Maka dia pun membuka sepatunya. Lalu dia mengambil air tersebut. Lalu diminumkan kepada anjing tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Faghfir lahu." Maka yang ini pun diampuni dosa-dosanya. Kata dia melakukan dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan kasih sayang wanita ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Nah, namun di antara mereka ada yang disiksa dalam kurun waktu tertentu di dalam neraka. Kadang-kadang di antara mereka ada yang mendapatkan syafaat. Ada yang mendapatkan syafaat. Seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari hadis Al-Miqdam bin Ma'di Syarif, ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang keutamaan yang diraih oleh seorang yang meninggal dalam keadaan syahid di syarif indallah di situ fi sawab, bahwa orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 6 keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa yashfa'u fi 70 insan min aqaribi, bahwa dia diberikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Ada 70 orang dari kerabatnya. Maka ini menunjukkan bahwa kadang-kadang memberikan manfaat hubungan kekerabatan, tapi dengan syarat seorang itu masih dalam keadaan muslim. Kalau dia punya dosa dan seterusnya, mungkin dia bisa mendapatkan syafaat dari seorang dari keluarganya yang meninggal dalam jihad fi sabilillah. Adapun seorang mati dalam keadaan kafir, inilah yang disebutkan oleh Allah, falaysa lahul yawma hauna amin. Pada hari ini ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka, tidak ada satu kerabat pun yang mampu memberikan manfaat kepadanya. Tidak ada manfaat yang diberikan kepada mereka. Mereka tidak akan mampu untuk keluar dari neraka. Wama hum bikharijina minha. Mereka tidak akan bisa keluar dari. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan yang mereka makan kecuali dari ghislin. Yang masyhur dari tafsir para ulama ketika mereka menjelaskan tentang ghislin, yang dimaksud ghislin adalah sadiju ahli nar, nanah yang keluar dari tubuh penghuni neraka. Itulah makanan mereka. Nah, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud ghisli adalah pohon yang tumbuh di dalam neraka yang dimakan oleh penghuni neraka. Apa kaitannya? Makanan yang tidak mengenyangkan, namun makanan yang justru semakin menyiksa mereka. Kehausan mereka, mereka tidak merasakan sesuatu yang dapat menyejukkan. La yadukuna biha barda wa syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak merasakan sedikit pun rasa dingin, rasa sejuk, dan tidak pula minuman. Namun yang mereka minum itu adalah haniman wa wasaqa. Kata para ulama, dinukil dari Al-Qur'an radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan hanim al-ma'u alladhi balagha fi ghayati al-harara, air yang sangat panas, yang sangat-sangat panas sampai kepada puncak panasnya. Apa manfaatnya air yang seperti ini diminum? Dan minuman mereka adalah wasaqa. Wasaqa itu adalah yang dingin, yang sangat-sangat dingin. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan makna wasaqa, az-zamhari tuhriquhum bi bardiha kama tuhriquhum an-naru bi hariha. Sangat dinginnya itu membakar mereka seperti api yang membakar dengan panasnya. Jadi dingin pun yang sampai pada tingkat dingin yang sangat dingin itu akan membakar tubuh mereka. Jadi semua penuh dengan ihraq, membakar dan membakar. Apa yang mereka minum tidak berarti. Maka ma'asyur al-Qur'animu'umullah, demikian dahsyatnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai kaum mukminin yang beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an Karim, jadikan ini sebagai tanbih, tahdhir, peringatan bagi diri kita. Jangan sampai kita melanggar perintah Allah, jauh dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ini ma'asyurul muslim rahimakumullah harus selalu dibatasi. Dibatasi dengan zikrullah, dibatasi dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab jika tidak demikian, hati ini lama-lama akan menjadi keras, keras, keras. Waliyadzubillah, kalau kemudian hatiku menjadi hati, hati yang keras. Apabila hati itu sudah menjadi hati, hati yang sangat keras, maka tidak bermanfaat lagi nasihat yang disampaikan kepadanya. Dan ini yang diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Ala ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haq wa la takunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala 'alaihim al-amal faqasat qulubuhum." Belum tiba masanya bagi orang-orang beriman untuk tunduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan taat terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari kebenaran. Jangan mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Ketika mereka dinasihati, mereka mengundur-undur waktu untuk bertaubat sehingga hati mereka menjadi hadas, menjadi keras, dan kebanyakan mereka menjadi orang-orang yang fasik, tidak lagi mendengarkan nasihat. Yang mereka kerjakan adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'amu illa min ghislin, tidak ada makanan yang mereka makan kecuali dari ghislin. Inilah makanannya ahlun na'ar. La ya'kuluhu illa al-qatilun, tidak ada yang memakan makanan tersebut kecuali al-qati'un, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat kesalahan. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan al-qati' dari kata khata'. Apa arti khata'? Khata' itu lawan dari shawab. Kalau shawab itu benar, kalau khata' itu salah. Tapi untuk pelakunya, orang yang berbuat kesalahan itu terbagi menjadi dua. Ada yang berbuat kesalahan, kadang-kadang dia tidak sengaja, kadang-kadang dia lalai, kadang-kadang dia lupa. Dia melakukan kesalahan bukan karena kesengajaan dia, bukan karena perbuatan dia yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang seperti ini tidak tercela. Pelakunya disebut muhtik, bukan khatik. Disebut muhtik, orang yang keliru. Inilah yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, "Inna Allah tajawaza li 'an ummati al-khata' wal nisyan wa ma sukrihu 'alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memaafkan dari hamba-Ku, dari umat-Ku ini, tiga perkara: kekeliruan, lupa, dan sesuatu yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Orang yang keliru bukan karena kesengajaan dia, dia tidak sengaja, dia telah berusaha untuk berbuat kebenaran, namun dia keliru, maka tidak ada dosa dalam dia. Disebutkan oleh Nabi Alaihissalam dalam riwayat Imam Muslim, ada seseorang yang melakukan perjalanan safar, maka dia bersama dengan kendaraan untanya. Dia menaruh bekal makanannya seluruhnya di atas kendaraan untanya, maka dia pun berjalan menggunakan pasir. Pada saat dia sedang melakukan perjalanan, maka dia pun butuh untuk beristirahat, sehingga lagi di bawah pohon untuk beristirahat. Maka pada saat dia beristirahat, begitu dia bangun, untanya berhilang, entah kemana. Ini para kafir mau bertanya kepada siapa, dia itu seorang diri. Nah, maka dia mencari sana kemari, dan dia pun tidak menemukan kemana untanya pergi. Untanya dan perbekalannya hilang. Nah, tinggal dia sebatang kara. Maka dia mencari sana kemari dalam keadaan dia tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali ke tempat semula, dan dia pun beristirahat dalam keadaan dia sudah merasa mendekati kebinasaan. Dari mana? Maka dia beristirahat. Ketika dia membuka matanya, tiba-tiba dia melihat untanya dari hadapannya. Luar biasa gembiranya dia. Alangkah gembiranya dia, maka dia pun ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil dia mengatakan, "Ya Rab, anta 'abdi wa ana rabbuk." Wa ana rabbuk, anta 'ala hambahu, dan aku adalah Rabbmu. Afa'an min syiddatil farah. Dia keliru dalam mengucapkan kalimatnya, karena saking gembiranya dia, saking girangnya dia. Ya. Kalau ucapan ini diucapkan dengan sadar dan sengaja, maka yang mengucapkannya kedudukannya seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Apa ada Rabb yang maha tinggi? Nah, menisbahkan kepada Allah itu sebagai hamba, menisbahkan Allah kepada dirinya, ini kan kekuburan. Kalimat ini kalimat kubur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maafkan. Kenapa? Karena bukan itu yang dimaksud oleh hatinya, namun dia keliru karena dia sangat gembira atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan padanya. Termasuk pula di antaranya seorang alim yang berijtihad, lalu dia keliru dalam ijtihadnya. Nabi Alaihi SAW menjelaskan tentang kedudukan seorang musyayikh yang keliru ketika dia berijtihad. Ida syahadat hajimu fa'akfa'a fa'asofa fa'ra'adzalat wa'in akfa'a fa'ra'adzalat. Bahwa seorang hajim, seorang misteri, apabila dia telah beristihad, lalu dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau dia keliru dan dia seorang misteri dan memenuhi kriteria untuk disebut sebagai seorang misteri, maka dia keliru tetap mendapatkan satu pahala. Dia tidak berdosa dalam ini apabila seorang melakukannya dengan tidak sengaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan. Jadi kesalahan yang kedua adalah seorang yang melakukannya dengan sengaja. Ini yang disebut Al-Khafi, yaitu seorang yang sengaja berbuat dosa, sengaja melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan la ya'kuluhu illal muhti'un. Allah tidak mengatakan demikian. Bukan muhti yang Allah sebutkan, tapi khafi. Sebab muhti tidak ada dosa. Adapun khafi, maka orang inilah yang berdosa ketika dia berbuat kesalahan dan dia sengaja melakukannya. Dia tahu apa itu dosa dan dia sengaja melakukannya. La ya'kuluhu illal khafi'un. Tidak ada yang memakan rizqin tersebut kecuali al-khafi'un, orang-orang yang berbuat dosa, yang durhaka kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian setelah Allah Jalla wa Ala menjelaskan secara mizah kadang-kadang lunar, maka Allah Jalla wa Ala memperingatkan kepada hamba-hambanya. bahwa apa yang dibawa Rasulullah Alaihissalam adalah benar. Jangan kalian meragukan apa yang datang dari Rasulullah Alaihissalam. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nas, qad ja'akum ar-rasul bil haqqi min rabbikum. Wahai kalian manusia, Rasul itu telah datang kepada kalian membawa kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Jalla wa'ala berfirman, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat, dan apa yang kalian tidak lihat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan seluruh makhluknya bahwa semua yang ada di jalan raya ini di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-qadiru fawqa. Nah, di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, di antara yang ada di jalan raya ini ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Allah bersumpah dengan seluruhnya. Fala uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat. Ya, itu dalam kehidupan dunia ini. Yang kita saksikan adalah apa yang nampak oleh mata kita. Wa ma tubsirun, dan apa yang kalian tidak melihatnya, yaitu perkara-perkara yang baik. Apa yang tidak kita lihat? Kita tidak melihat jin, namun kita meyakininya. Kita tidak melihat malaikat, namun kita beriman kepada malaikat itu. Kita tidak melihat surga dan neraka, namun kita beriman bahwa surga dan neraka itu ada. Kita tidak melihat alam barzakh, namun kita meyakini bahwa alam barzakh itu ada. Di antara mereka ada yang mendapatkan kenikmatan, nikmatul qabr, dan di antara mereka ada yang merasakan azabul qabr. Dan juga termasuk di antara alam raib yang tidak dilihat oleh manusia adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat-sifatnya. Maka kita beriman dan meyakini adanya Allah Jalla wa'ala dari tanda-tanda yang ada yang kita saksikan. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala wajib untuk mengimani seluruh yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, mencakup perkara-perkara yang kita saksikan, yang kita lihat dengan mata kepala kita, atau yang tidak kita saksikan. Wajib kita iman apabila telah dijelaskan oleh Allah dan telah dijelaskan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini membantah orang-orang yang tidak beriman kecuali terhadap apa yang mereka lihat, tidak mempercayai sesuatu kecuali terhadap apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka. Yang tidak mereka lihat tidak mau mereka iman. Subhanallah. Ya, ini adalah mukarrah, sikap kesombongan terhadap ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia kita harus sebagian mereka ahlul kalam, kaum filosof, orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum ateis, demikian juga komunis dan yang lainnya yang ingkar terhadap Allah dan anggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita untuk beriman yang kita saksikan dan yang tidak kita saksikan. Nah, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan terhadap sesuatu yang Allah bersumpah dengannya agar kalian mempercayainya. Kata Allah, innahu, sesungguhnya dia itu. Dia itu kembali ke mana? Hah? Kembali ke mana? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud innahu, yang dimaksud adalah Al-Qur'anul Karim. Sesungguhnya Al-Qur'an itu yang dimaksud Al-Quran maknanya innahu la qawlu rasulin karim, maknanya adalah ay innal qur'ana la tilawatu rasulin karim. Kalau dimaknakan innahu hu di sini yang dimaksud Al-Quran, maka maknanya adalah sesungguhnya Al-Quran itu adalah qawlu, ucapan di sini yang dimaksud bacaan. Sesungguhnya Al-Quran adalah merupakan bacaan tilawah Rasul yang mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ini makna yang pertama, bahwa apa yang dibaca oleh Muhammad alaihi wa sallam itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qur'an Karim. Makna yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan innahu sesungguhnya itu laqaul rasulin karim. Sesungguhnya itu kembali kepada Jibril alaihissalam. Innahu laqaul rasulin karim, maksudnya innahu ay inna Jibril alaihissalam laqaul rasulin karim, itu adalah merupakan ucapan yang disampaikan oleh Rasul yang mulia. Ya. Nah, yang menyampaikan adalah Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah adalah Al-Qur'anul Karim. Karena kami tidak ada pertentangan antara penafsiran ini. Semuanya kembali pada makna yang sama, bahwa maksud yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kebenaran Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa Jibril alaihissalam itu adalah wahyu, yaitu Al-Quran Karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Beliau itu adalah seorang rasul. Rasul itu adalah utusan, maknanya mursal, yang diutus. Ketika seorang diutus tentu ada yang mengutusnya. Dan tidak ada yang lain yang mengutusnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diutus itu adalah seorang yang mulia, apakah Muhammad alaihissalam atau Jibril alaihissalam, yang menyampaikannya kepada Rasulullah alaihissalam. Dan amnya dari mana? Dari al-mursil, yang mengutusnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan mengada-ada. Ketika Rasulullah membaca apa yang beliau baca dari ayat-ayat tersebut, itu bukan mengada-ada. Itu bukan larangan beliau, yang beliau dari rumahnya kemudian menyusun kalimat-kalimat tersebut lalu setelah itu disampaikan. Tidak sama sekali. Dan itu diketahui oleh orang-orang Arab. Itu diketahui oleh orang-orang Quraisy yang hidup bersama Rasulullah alaihissalam. Karena mereka mengetahui Rasulullah itu bukan ahli syair. Belum pernah Nabi alaihissalam dijuluki sebagai ahli syair kecuali setelah beliau diangkat menjadi rasul, lalu kemudian para pendusta yang mendustakan apa yang beliau bawa, mereka pun menuduhkan Nabi alaihissalam dengan berbagai macam tuduhan ahli syair, padahal sebelumnya belum ada tuduhan itu. Kenapa? Karena mereka mengetahui kehidupan Nabi alaihissalam semenjak kecilnya Rasulullah sampai beliau dewasa. Rasulullah alaihissalam tidak mengerti membaca dan menulis. Ummi, kata-kata yang salah-salah, inna umat ummiya la tuwala nahdur. Kami tidak umat ummiya, kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Sehingga kalau ada seorang di tengah-tengah bangsa yang pandai menulis, oh, luar biasa, ya, mungkin tingkatan S5. Nah, Luar biasa. Dibanggakan. Nah, ada sholat yang tidak bisa. Mayoritas bangsa Arab yang pada waktu itu mereka buta huruf, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak menjelaskan berapa jumlah bilangan bulan, bilangan hari dan bulan, beliau mengatakan inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahfud, kami adalah umat ummi, kami tidak bisa menulis, kami tidak bisa menghitung. Asyharu hakada hakada hakada, bulan itu begini jumlahnya. Tiga kali beliau mengatakan demikian. Karena beliau sampaikan ini wahyu, beliau tak bisa menghitung. Hakada hakada hakada. Ya. Asyharu hakada hakada hakada. Maksudnya bulan itu ada yang 30 hari, ada yang 29. Beliau tak bisa menghitung. Nah. Ya, hikmah agar kemudian tidak disandarkan kepada beliau bahwa beliau mengarang-arang, mengada-ada, membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Karena beliau seorang punya keahlian, karena beliau seorang punya, karena beliau punya kemampuan menulis dan seterusnya, sehingga orang bisa istal. Ya, beliau tidak mampu saja, mereka sedang buat fitnah seperti itu. Padahal mereka tahu bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu. Bahkan dalam perjanjian Hudaybiyah saja. Dalam perjanjian Hudaybiyah, ini masa-masa kehidupan akhir dari kehidupan Rasulullah SAW. Ketika disebutkan perjanjian Hudaybiyah tersebut, nah, dan disebutkan di situ nama Rasulullah SAW Muhammadun Rasulullah, ya, maka orang Quraisy protes. Kenapa kok disebutkan Rasulullah? Kalau memang kami telah mengakui dia sebagai Rasulullah, kami tidak perlu mengingkarinya. Nah, maka Rasulullah mengatakan pada Ali bin Abi Thalib, hapus. Maksudnya kata Rasulullah itu hapus, tulis Muhammad. Kata Rasulullah itu hapus. Tak mau nanti Ali bin Abi Thalib tidak ingin menghapusnya. Tak heran lagi. Maka kata Rasulullah, mana itu? Mana tulisan Rasulullah itu? Maka ditunjukkan ini. Lalu kemudian dia menghapus. Karena dia tidak tahu. Lalu kemudian datang orang-orang mengatakan itu buatan Rasulullah, itu ucapan Rasulullah. Itu ucapannya Muhammad. Muhammad bukan penyair. Ya. Ada lagi yang mengatakan dukun. Luar biasa. Ada lagi yang mengatakan bukan sihir. Macam-macam. Sebelum dia menjadi Rasul, apa yang mereka katakan pada Nabi Alaihi Al-Amini. Orang benar-benar dipercaya penuh amanah. Ya, dalam berdagang tidak pernah berbuat curang. Nah, dan dikenal di kalangan masyarakat sebagai orang sangat terpercaya. Namun setelah beliau menyebarkan apa yang beliau sampaikan dari Allah SWT, maka muncullah tuduhan-tuduhan tersebut. Wahyu al-Qur'an, maka Allah SWT membebaskan, membebaskan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dari tuduhan orang-orang miskin. Wahyu al-Qur'an, Al-Qur'an itu bukanlah perkataan penyair. Sebagaimana yang kalian sangka, itu bukan syair. Qalilan ma tu'minun, sangat sedikit antara kalian yang beriman. Wala biqauli kahin, juga bukan ucapan dukun, bukan mantra, bukan syair, bukan talasim, bukan rumus-rumus yang kemudian orang itu beramal, ya, atau mantra-mantra perdukunan, mantra-mantra pikir, tidak sama sekali. Palingan mereka sangat sedikit di antara kalian yang mau mendapatkan peringatan. Subhanallah. Di dalam ayat ini dengan jelas Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan Allah itu bukan syair, bukan pula gahim. Apa yang beliau baca dari Al-Quranul Karim itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan itu diakui oleh mereka pada waktu itu. Utbah bin Rabi'ah saja yang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Pada Utbah bin Rabi'ah ini, ya, pada zaman itu dikenal sebagai seorang yang berilmu, jagoan dalam ilmu sihir, jagoan dalam ilmu sebagai penyair, dan dia juga mengerti tentang ilmu perdukunan. Jadi dia punya ilmu ini S3 ini, tiga kesesatan, ya. yang dimiliki oleh Uzza bin Rabi'ah untuk menghadapi Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis ummi. Maka dia mengucapkan kalimat-kalimatnya. Dia pandai berorasi, mengatur kata-katanya, menuduh Rasulullah sebagai pemecah belah umat, yang memecah belah antara saudara, antara seorang dengan saudaranya, antara seorang dengan orang tuanya, antara seorang dengan anaknya. Sampai-sampai orang-orang Arab menuduh bahwa di kalangan Quraisy ada tukang sihir, ada dukun, ada ahli syair, padahal dia sendiri tukang sihir. Dia menuduh Rasulullah SAW. Maka setelah dia diam, Rasulullah SAW hanya membaca 12 ayat dari surah Asy-Syura. Nah, 12 ayat yang dia baca. Maka bingung ini orang, Uzza bin Rabi'ah. Dia pulang dalam keadaan bingung. Akhirnya dia tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang mengutusnya, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Jahal dan pembesar yang lain. Nah, lalu mereka berusaha mencari, kemana ini Uzza? Dicari. Setelah ketemu, ya, gimana hasilnya? Berhasil kamu mempengaruhi dia? Dia mengatakan, saya sudah menyampaikan semua apa yang kalian minta kepada saya untuk saya sampaikan kepada dia. Saya sudah tawarkan kepada dia kekuasaan, saya sudah menawarkan dia wanita, saya sudah menawarkan dia untuk menjadi pimpinan seumur hidup. Ditawarkan kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Nah, lalu apa jawabannya? Dia menjawab saya dengan mengucapkan sesuatu yang saya tidak mengerti, itu apa? Dan saya yakin itu bukan syair, karena saya mengerti tentang syair, tapi itu bukan syair. Saya mengerti tentang mantrafir, dan itu bukan mantrafir, tapi saya tidak tahu itu apa. Kata mereka, kamu telah dirubah oleh Muhammad, kamu telah disihir oleh Muhammad, lapat ta'ala oleh Muhammad. Nah, pada ini ahli syair tidak mengerti bahwa itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini masyarakat warahmatullah yang kita jelaskan. Kita sampai kepada ayat yang ke-42 dan pada ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tanzilun min rabbil alamin. Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul alamin. Sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat dari apa yang telah kita pelajari dari ayat Allah Jalla wa Ala. Semoga menambah ilmu dan keimanan kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.